Iya. Pernyataan sebagian pihak Islam yang ada di Indonesia ini lebih bagus daripada Islam yang di Arab Saudi. Islam yang di Indonesia ini santun, gitu ya. Masya Allah. Parah. Perlu dipahami karena kita anjur memuak. Bahwasanya santunnya kaum muslimin, santunnya kaum muslimin, sopannya kaum muslimin, etika-etika adab-adab kaum muslimin yang ada di Indonesia ini tidak lepas dari bimbingan Islam yang mengajarkan kepada mereka rahmatan lil alamin. Tidak lepas dari bimbingan Islam yang mengajarkan kepada mereka norma-norma agama. Kalau semata-mata budaya Indonesia lepas dari Islam, tidak akan pernah kenal rincian-rincian adab. Tidak bakal pernah kenal rincian-rincian etika dan norma-norma. Tidak pernah mengerti rincian-rincian detail bakti kepada orang tua, harus begini, harus begini, harus begini. Kepada famili, harus begini, harus begini. Tetangga, harus begini, harus begini. Tidak bakal mengerti rincian-rincian. Bahkan mungkin tidak bakal mengerti adab buang hajat. Bahkan tidak bakal mengerti adab berpakaian. Itu kalau aslinya orang Indonesia. Kan gitu ya. Dulu orang Indonesia kayak antum begini lengkap pakaiannya atau sekedar yang itu aja. Apa sih itu? Siapa aja? Yang itu aja. Siapa aja? Nah. Sehingga itu semua adalah buah. Buah daripada bimbingan Islam yang mulia. Yang kedua. Siapa bilang Islam yang ada di Arab Saudi itu ganas-ganas dan kasar-kasar? Saya mau tanya. Kaum muslimin yang ada di Indonesia ini ketika berangkat ibadah umrah atau ibadah haji ke tanah suci, merasakan ketenangan, kedamaian, nikmat, atau ketakutan? Mereka disakiti, dizalimi, ataukah mereka sangat dimuliakan dengan berbagai macam fasilitas yang ada? Tolong dijawab dengan jujur. Jawabannya, tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin di Indonesia ini yang bisa berangkat menuju ke tanah suci untuk ibadah umroh lalu pulang lagi, melainkan pasti kepengen bayi lagi. Ya Pak ya? Pulang umroh? Bayi lagi tidak? Ya, kepengen lagi, nantilah. Kesananya. Tidak ada seorang muslim pun dari Indonesia ini dikasih kemudahan berangkat haji, melainkan dia pasti ketika pulang kepengen balik lagi. Saya mengatakan berikutnya, tidak ada seorang pun dari kalangan orang Indonesia ini ketika melaksanakan tawaf wada perpisahan, melainkan meneteskan air mata ketika tawaf perpisahan, menangis, air mata gak mungkin terbendung. Sudah kamu tahan-tahan. Menangis. Kenapa Pak menangis? Apakah dipukuli? Dijahati? Dibolimi? Semena-mena. Menangis dikarenakan harus berpisah dengan tanah suci. Berpisah dengan Ka'bah. Ya Pak ya? Tolong jangan mendesakkan isi hati Anda. Saya termasuk orang Indonesia, asli Indonesia, yang juga pernah mengalami umroh ke sana dan haji ke sana. Saya pengin waktu berusaha untuk tidak sebagaimana muslim yang lainnya lah. Saya, jangan-jangan direkayasa itu. Sudah mantap kalau pas tawaf wada nggak boleh nangis. Jangan-jangan nangis-nangisnya itu dibikin. Itu dulu saya juga begitu. Tapi saya bisa menahan. Begitu di putaran yang terakhir, begitu selesai tawaf, melaksanakan dua rakaat di makam Ibrahim untuk yang kali terakhir kalinya, gak bisa kamu tahan, langsung netes sendiri air matanya, netes sendiri. Itu namanya fitrah, dan itu sunnatullah pada hamba kami. Faj'al, kata Allah, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Doanya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Ibrahim menaruh istrinya dan Ismail di sebuah lembah yang sekarang Mekah, tidak ada rumah, tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada. Doanya Nabi Ibrahim, "Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim." Ya Allah, jadikanlah hati-hati sebagian umat manusia tertambat pada mereka. Minan nas, katanya para mufassirin, adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Katanya para ulama, kalau seandainya Nabi Allah Ibrahim berdoa, "Faj'al afidatan nas," enggak ada kata-kata min, niscaya semua umat manusia, Yahudi, Nasrani, Majusi, yang kafir, yang muslim, akan cinta kepada mereka. Tapi jika mereka belum mendoakan dengan kata-kata minan nas, dari sebagian manusia, maka yang hatinya tertambat kepada mereka adalah kaum muslimin. Berarti kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada orang yang mengaku muslim, benci yang luar biasa kepada kota suci ini, dicurigai keislamannya. Dicurigai keislamannya. Sesuatu yang tidak mungkin diredam. Kampanye bagaimanapun, slogan apapun, upaya apapun untuk meredam perasaan ini, tidak bakal bisa. Allah menggunakan bahasa tahwi. Tahwi itu diumpamakan kayak bahasa realnya, kayak batu besar menggelinding dari bukit yang paling tinggi. Batu dia akan turun dari gunung yang paling tinggi, menggelinding begitu saja. Tidak mungkin diredam. Tidak mungkin diredam. Apapun upaya musuh-musuh agama untuk memalingkan muslimin dari tempat itu, tidak bakal bisa. Tertambat dari jiwa mereka yang muslim. Di sana mendapatkan suasana yang begitu nyaman, begitu tenang, begitu aman. Siang, pagi, sore, malam, semuanya terus ibadah tempat-tempat yang mulia tadi. Ketenangan yang mereka dapat. Makanan, minuman, buah-buahan, satu dua orang yang menunjukkan perkara yang kurang bagus, tahu-tahu nyopet dan segala macam, itu bukan Islam yang ngajari. Itu individu-individu muslim yang salah. Islam yang mengajarkan seperti justru yang ada dalam sejarah, dalam nas, orang-orang Arab adalah orang-orang yang dikenal dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang begitu, sehingga Rasul datang hanya menyempurnakannya saja. Terbayang tidak di kalangan orang Majalengka ada tamu datang ke tempat Anda, di rumah Anda. Sang tuan rumah langsung menyembelihkan kambing, ya, Pak. Dimasakkan yang enak-enak, yang masya Allah, disuguhkan kepada tamu-tamu, Pak. Dimuliakan sepanjang hari, sepanjang dia bertamu. Pernah enggak ya? Paling datang ke masyarakat yang muncul juga ada duduk. Yang muncul juga paling juga kopi, juga teh. Kambingnya mana? Masakan-masakan yang begitu itu mana? Ini hanya ada pada bangsa Arab. Dikenal dengan ikramu buyuh, memuliakan tamunya. Dan itu diacungi jempol dalam Islam. Diteruskan dalam Islam. Dan dimasukkan dalam bimbingan Islam. Dan dikasih jatah. Memuliakan tamu, jatah tamu 3 hari, 3 malam hukumnya wajib bagi sang tuan rumah. Selebihnya sunnah. Ada nggak kira-kira? Intinya mereka juga mulia. Akhlakul karimah di bangsa Arab sangat mulia. Indonesia juga mulia. Dan yang terpenting. Akhlakul karimah yang ada di bangsa ini itu adalah buah positif daripada ajaran Islam yang masuk di negara NKRI. Allah Ta'ala alam. Kalau mengatakan itu yang mengadakan teror-teror orang Arab semuanya. Siapa bilang orang Indonesia juga iya? Imam Samudra orang mana? Orang mana? Hah? Ya mana dulu usahanya? Orang mana ayo? Orang Samudra? Hah? Santen. Sunda kan? Sunda kan? Loh, kapan dia ngomong Sunda kan? Sunda. Itu Amrozi orang mana? Hmm? Lamongan kan? Lamongan. Indonesia semuanya itu. Indonesia semuanya itu. Sehingga jangan mengecap orang-orang luar sebagai terorisme, lupa dengan Indonesia. Kalau dia mengatakan, kami gak sepakat dengan mereka-mereka ini. Ya sama. Orang Arab juga begitu, gak sepakat dengan Osama bin Laden. Gak ada yang sepakat dengan tokoh-tokoh yang ada itu, gak ada yang sepakat. Dikarenakan itu bukan dari bimbingan Islam. Paham gitu ya? Ketika ditanyakan, siapa yang paling gigih memerangi terorisme? Jawabannya, orang-orang Arab. Dari kalangan para ulama-ulama negeri Arab yang paling gigih memerangi yang memerangi terorisme, bukan semata-mata fisik, tapi juga dengan pemahaman. Yang mematahkan hujah-hujah, argumentasi terorisme, itu ulama-ulama Timur Tengah sana. Ulama Timur Tengah sana. Bukan ulama Indonesia. Intinya, ya itulah ya. Semua bukan terkait dengan Arab Indonesia bukan, tapi semua terkait dengan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Dengan Islam kan mengatasi berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dimanapun itu adanya, itu semuanya akan teratasi dengan bimbingan Islam yang benar, dengan cara dakwah kepada Islam yang benar, penyuluhan-penyuluhan masyarakat luar Islam yang benar. Kalau seandainya semua lapisan masyarakat muslimin ini betul-betul mengkaji Islam dengan benar, mengamalkan dengan benar, sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bakal ada yang namanya kekufuran, tidak bakal ada yang namanya kesyirikan, tidak bakal ada yang namanya kemaksiatan, tidak bakal ada. Iman yang ada dalam jiwa mereka menghalangi itu semuanya. Tidak bakal muncul pencurian, Islam mengharamkan pencurian. Tidak bakal muncul yang namanya generasi narkoba, Islam mengharamkan yang namanya narkoba. Tidak bakal muncul yang namanya korupsi. Islam mengharamkan itu semuanya. Tidak bakal ada. Kuncinya kepada Islam yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak menjamin itu bisa diselesaikan dengan Islam Nusantara. Tidak menjamin selesai dengan Islam Nusantara. Tidak apa. Allahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang ini wallahu a'lam. Apakah pimpinan dan tokoh-tokoh jin sudah termasuk dalam kekafiran atau hanya sebatas kekufuran? Kalau terkait dengan pemahaman-pemahaman yang mereka munculkan, itu pemahaman yang sampai tingkatan kufur. Pemahaman jil, liberalisme, itu kan kebebasan dalam berpikir. Mereka meyakini yang namanya kebenaran tidak yang mutlak. Tidak yang mutlak. Bebas. Anda tidak boleh menyatakan Islam yang paling benar. Tidak boleh. Semua dikaji kembali sesuai dengan kaidah-kaidah akal mereka. Kekufuran. Mereka meyakini semuanya itu benar. Islam itu benar, Nasara itu benar, Yahudi itu benar, semuanya benar. Dikarenakan menuju ke tujuan yang sama, menuju kepada Allah Azza wa Jalla, menuju kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada yang mukmin, tidak ada yang kafir, semuanya sama. Itu kekufuran. Itu adalah kekufuran. Pelakunya, nah, itu diproses. Diproses. Yang berhak untuk menghukumi orang itu kafir atau bukan, itu tugasnya para ulama. Kita hanya bisa menyampaikan kepada para ulama kondisi yang ada, lalu mereka lah yang memutuskan keputusan ini orang kafir, ini muslim atau bukan. Bukan di tangan kita, warga. Kalau perbuatannya kita hukumi, kalau ucapannya kita hukumi, akidahnya kita hukumi, ini kufur, akidah kufur, ucapan kufur, perbuatan kufur, orangnya harus para ulama yang menangani. Ketika ulama-ulama kita mengatakan orang ini kafir, kita katakan kafir. Itu semua setelah proses-proses pengkafiran dilalui sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar dalam Islam. Barakallahu fiikum. Kita hanya bisa menggunakan bahasa-bahasa umum. Barang siapa yang menyatakan semua agama itu benar, maka dia kafir. Bisa. Bahasa umum, bukan bahasa fonis. Barakallahu fiikum. Itu panjang pembahasannya, barakallahu fiikum. Kita sebagai umat Islam diajari sikap yang adil. Sebenci apapun kita kepada sebuah pemahaman yang menyimpang, sebenci apapun kita kepada tokoh-tokoh penyimpangan, harus adil dalam sikapi. Kita benci dengan Imam Samudra, benci dengan Amrozi, pelaku bom-bom tadi, mencoreng-coreng muka-muka Islam, mempermalukan kaum muslimin. Tapi kebencian tadi, adil dalam sikapinya. Kita menyatakan mereka orang yang menyimpang, orang yang sesat. Kita enggak bisa mengatakan mereka orang kafir. Sebab kafir lain dengan menyimpang. Menyimpang itu dia masih muslim. Muslimnya keblinger, enggak lurus. Padahal bencinya luar biasa. Barakallah. Paham insyaallah ya? Itu Islam harus adil. Barakallah. Ada orang preman luar biasa, preman Majalengka ini. Oh, sadisnya, zalimnya, kejamnya, ini, itu. Semuanya benci sama dia. Tetapi yang namanya kebencian tadi tidak boleh kemudian diwujudkan dengan cara-cara yang melanggar agama. Tidak boleh masyarakat main hakim sendiri. Ketangkap langsung, bunuh saja. Dibunuh oleh masyarakat tidak boleh. Eksekusi mati semacam itu hanya haknya pemerintah. Haknya penguasa. Ketika ditangkap, sampaikan kepada pihak penguasa. Pak, masyarakat menginginkan beliaunya ini sirna. Tolong diamankan. Pemerintah yang mengadakan hukumnya, pengadilan segala macam, hukum mati, mati. Pemerintah yang melaksanakannya, bukan masyarakat. Barakallahu, jangan sampai kebencian yang membara dalam hati kepada si fulan preman satu ini. Temu langsung, kamu hajar dia sampai mati. Anda berdosa membunuh orang. Anda berdosa membunuh orang. Dosanya sangat besar. Kan preman dia. Iya, dia preman. Bukan disikapi dengan cara seperti itu. Sikapi dengan cara yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Bukan dengan cara-cara melanggar. Islam mengajarkan norma-norma yang indah. Norma-norma yang bagus kalau Allah. Tidak serampangan. Tidak serampangan dalam masalah ini. Barakallahu fiikum. Hah? Ada lagi yang lain? Salah dong. Syiah menyimpang, jahat, kejam, benci, pengkhianat, penista agama. ISIS dia juga jahat, kejam, sadis, zalim. Ingkari dua-duanya. Jangan karena Syiah lebih kejam, Anda bantah Syiahnya. membela ISIS-nya. Sama-sama batil. Diterangkan dua-duanya. Penyimpangan Syiah, nih. Penyimpangan ISIS, nih. Semuanya lepas tangan. Islam bukan Syiah, Syiah bukan Islam. Islam bukan ISIS, ISIS juga bukan Islam. Tapi kalau membanding-bandingnya silakan. Nah, ISIS kejam, jahat, keji, sadis, segala macam. Syiah lebih kejam. Mungkin. Tapi sama-sama jelek. Jadi sama ya. Sebagian pihak kembali. Ketika mengetahui kekejaman ISIS, wah, habiskan ISIS. Syiah masuk dengan cara-cara halus. Dibela dia. Yang ini tahu bagaimana kejamnya Syiah. ISIS kok enggak seberapa. Disikat Syiahnya. ISISnya di alam. Keliru. Ya betul, salah semuanya. Syiah keliru, ISIS juga keliru. Yang benar, dengan Islam, rahmatan lil alamin, yang disebutkan dalam Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Mungkin yang dimaksud Islam yang santun itu dikarenakan tidak pernah menyalahkan kelompok-kelompok Islam yang lainnya. Atau membid'ah-bid'ahkan atau menyesatkan kelompok lainnya. Semisal yang dilakukan kelompok mayoritas Islam di Indonesia ini. Tidak juga. Kenyataannya, mohon maaf saya mengatakan terang-terang. Yang mewacanakan Islam Nusantara. Yang mengkampanyekan Islam Nusantara. Orang pertama yang menodai kesantunannya ini. Yang katanya santun, tidak menyalahkan yang lain, dan tidak menyalahkan yang lain. Mereka orang pertama yang melakukannya. Orang pertama yang melakukannya. Siapa ya? Siapanya ya? Ketika menyampaikan yang namanya Islam Nusantara yang disikat kelompok yang lainnya. Kelompok yang lainnya. Mereka menyalahkan, menyikat kelompok-kelompok terorisme. Mereka Muslim atau kafir? Coba diem. Muslim apa kafir? Muslim. Katanya santun, katanya sopan. Diam aja. Bilang saja, ya perbedaan ya. Kita menghargai perbedaan. Yang mau teror silahkan. Yang mau terorisme silahkan. Yang mau ngebom silahkan. Tidak ada masalah ya sih. Kan sama-sama Muslim. Jangan saling menyalahkan. Yang santun. Mereka orang pertama yang langsung menghantam. Dengan tegas mengatakan. Kalau dulu di zaman sebelum munculnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terorisme itu di Arab sana. Di Riyadh. Setelah muncul yang namanya pergerakan Nahdlatul Ulama ini. Loh. Di Malang itu terorisnya. Di Cirebon terorisnya. Langsung tujuh hidup. Di Malang, di Cirebon, Fulan, Alan. Katanya santu. Katanya Islam Nusantara yang santu. Yang saling menghargai. Yang saling menghormati. Tidak perlu saling menyalahkan. Tidak perlu saling membid'ah-bid'ahkan. Kok orang pertama yang tampil? Kan mereka jahat. Itulah yang dibahas. Ketika ada yang jahat-jahat, dikomentari. Itu namanya nahi mungkar. Ketika ada yang menyimpang, dijelaskan. Itu namanya nahi mungkar. Paham salah ya? Tidak mungkin kita melepaskan dari prinsip nahi mungkar ini. Dalam Islam itu diajarkan. Islam itu mengajarkan amar ma'ruf. Dan yang kedua, nahi mungkar. Islam mengajarkan yang halus, adab, etika, sopan santun, akhlak, ibadah, semuanya. Yang mungkar-mungkar dicegah. Kalau dia kufur, katakan kufur. Syirik, katakan syirik. Bid'ah, katakan bid'ah. Menyimpang, katakan menyimpang. Kan begitu. Sesuai dengan bimbingan Islam. Tidak mungkin. Islam santun. Diam. Tidak mungkin naik mungkar. Tidak mungkin. Ibu-ibu ke pasar mau beli tomat. Oleh sang penjual dikasih tomat gosok. Ini tomat yang masih bagus. Mau beli tomat, berapa bu? 2 kilo. Ya, 2 kilo 10 ribu. kasih tempat kosong. Mau enggak? Apakah mau? Loh, saya enggak mau. Ini tempat kosong, yang ini aja. Katanya santun, enggak boleh nyalah-nyalahkan. Enggak boleh nyalah-nyalahkan. Terima sajalah. Bosok-bosok juga tomat gitu loh. Kenapa harus cari tomat yang bagus? Sang ibunya enggak bisa. Saya milih yang tomat yang bagus. Nah, dalam Islam pun juga demikian. Diajurkan untuk berislam dan Islam yang murni. Yang menyimpang-menyimpang ditegur. Dinasihati. Enggak mau ditegaskan. Iya. Dilarang. Maka tindakan sebagian kaum muslimin, tindakan sebagian dai-dai kaum muslimin ketika menyoroti sebuah pemahaman-pemahaman yang menyimpang, itu prinsip nahi mungkar. Bukan saling menyalahkan, tetapi mengingatkan kaum muslimin akan bahaya kemungkaran tadi. Awas, bahaya Syiah. Itu bagus, karena Syiah menyimpang. Awas, bahaya ISIS. Itu bagus, karena ISIS menyimpang. Awas, bahaya. Itu dikarenakan wacana yang juga agak menyimpang. Barakallahu fiik. Paham enggak? Nah, mengatakan, "Oh, itu dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah." Sama kayak sampean juga. Dikit-dikit teroris, dikit-dikit teroris, dikit-dikit teroris. Sama saja. Maka enggak mungkin menghilangkan prinsip nahi mungkar. Selama sesuai dengan batas yang jelas. Itu mungkar, dikatakan mungkar dalam Islam. Dikatakan menyimpang dalam Islam. Dikatakan sesat dalam Islam. Semuanya patokannya adalah Islam yang mulia ini. Al-Quranul Karim, Sunnah Rasul, Rasul dan pemahaman para Rasul. Patokannya bukan tempat, bukan negara, bukan wilayah, bukan kelompok. Tapi Islam. Ketika Islam mengatakan mungkar, katakan mungkar. Nahi mungkar. Islam mengatakan syirik, katakan syirik. Nahi syirik. Islam mengatakan kufur, katakan kufur. Nahi kufur. Islam mengatakan menyimpang, bid'ah, katakan bid'ah, nahi bid'ah. Dengan seterusnya, dengan cara-cara yang tepat. Islam mengatakan perkara yang bagus, katakan bagus, amar ma'ruf. Dengan seterusnya, kaum muslimin dan imam. Nah, jadi paham insyaallah ya? Bisa dipaham insyaallah. Cukup? Atau ada lagi yang lain? Oh, ada lagi, sebenarnya lagi. Kait dengan penghinaan terhadap Islam dan Sunnah dulu dan sekarang lebih parah di zaman sekarang. Kalau di zamannya Rasul dulu ya ikhwan, yang melakukannya orang-orang kafir, kaum musyrikin, kaum kufar, yang langsung melawan Rasul, menghina Rasul, para sahabat itu orang kafir. Di zaman sekarang ini pelakunya banyak non-Muslim, iya. Orang-orang mengaku Muslim, iya. Bahkan tokoh-tokoh nasional, iya. Jahatnya luar biasa. Konspirasinya luar biasa antara musuh-musuh agama dan orang-orang yang berbaju Muslim. Allahumma sa'am wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ala kulli hal, kaum muslimin rahimakumullah, jangan terkecoh dengan kampanye-kampanye baru, slogan-slogan baru. Prinsip-prinsip yang kita yakini selama ini jangan sampai goyah dengan apapun. Yakini Islam yang mulia ini. Sempurna, terjaga, menyeluruh, universal. Islam itu semua lapisan masyarakat, jin, manusia, Arab, non-Arab. Semuanya kembali kepada Islam rahmatan lil alamin. Yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW yang tercantum dalam kitabullah. Dan juga sunnah Rasulnya SAW. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Amin ya Rabbal Alamin. Waktu yang memungkinkan sehingga saya cuma sekian saja. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.